الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Ummu Atiyah yang memandikan jenazah putri Rasul. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, fa'idha faraghtunna fa'adhinnani. Kalau kalian telah usai memandikan, kabari aku. Pernyataan Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa hatta Rasul sendiri tidak ikut memandikan jenazah putrinya. Bukti beliau sampaikan, kalau kalian selesai kasih tahu aku. Karena kalau Rasul ikut memandikan, enggak akan dikatakan demikian. Buat apa ngabari Rasul, Rasul tahu sudah selesai. Berarti Rasulullah tidak ikut memandikan jenazah putrinya. Tetapi juga Rasulullah perhatian, artinya dari perintah Rasul mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih kalau kalian perlu, anggap perlu. Juga Rasul perintahkan mereka mengepang rambutnya. Kasih tahu aku kalau kalian selesai. Ini semua menunjukkan Rasul memperhatikan dan mengawasi jalannya pemandian. Artinya beliau dekat di situ, enggak jauh. Menunggu selesainya jenazah. Hadis ini berarti hatta itu anak sendiri yang lebih sunnah atau lebih masyru', ayahnya pun tidak memandikan jenazah putrinya. Ayahnya pun tidak ikut memandikan jenazah putri kandungnya sendiri, anak kandungnya. Karena Rasulullah enggak ikut memandikan, dan tidak ada yang lebih afdol dari Rasulullah SAW. Kalau memang itu baik, kalau memang itu afdol dan lain sebagainya, pasti Rasul yang terdepan mendahului. Kecuali yang fuqaha sebutkan, artinya yang dibolehkan, suami atau tuan, tuan dari budaknya. Ma'ruf perbudakan ada di dalam Islam, dan itu milik dia, milik tuannya, layaknya barang dimiliki. Kalau budak perempuan ini mati, maka boleh tuannya memandikan. Begitu pula seorang istri mati, maka boleh suaminya memandikan. Bahkan fuqaha lebih luas, para ulama sebutkan, bahkan di kalangan wanita sendiri, makruh untuk ikut masuk melihat atau ikut memandikan, kecuali yang dibutuhkan saja. Yang lain sudah nunggu duduk manis. Yang dibutuhkan memandikan jenazah paling 3 orang, 4 orang biasanya cukup. Itu sudah hanya mereka yang boleh masuk untuk ikut memandikan. Walaupun sesama wanita, di antara mereka wanita dengan wanita, jenazahnya wanita, yang hadir atau yang masuk wanita, makruh. Karena enggak ada gunanya, ngapain? Fudul. Ingin tahu misalnya. Masuk, ini itu, walhasil enggak boleh. Dan ini kehormatan dari saudara mereka yang telah meninggal dunia, maka dijaga kehormatannya. Walhasil orang lain pun tidak boleh ada yang masuk, tetapi karena untuk maslahat memandikan dia, sebatas tuqaddar biqadariha, diperbolehkan sebatas kebutuhan. Nah, 3 orang, 4 orang ini boleh masuk karena mereka dibutuhkan. Selebihnya enggak boleh. Hadis pula menunjukkan kepada kita masyru' rambut wanita itu dikepang, dibelah, dijadikan 2, sebagaimana Ummu Athiyah lakukan kepada rambut putri Rasul SAW. Kalau ditanyakan apakah Rasulullah tahu, kemudian ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, atau Rasul tidak tahu, memang dalam hadis tidak jelas-jelas disebutkan itu sepengetahuan Rasul. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Ummu Athiyah katakan fadhafarna sya'raha 3 qurun falqaina khalfaha, kami jadikan rambutnya 3 kepang, kami letakkan di belakangnya. Ummu Athiyah yang melakukan, bukan atas perintah Rasul SAW. Di dalam hadis tidak tersebutkan secara jelas itu dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama sebutkan bahwa Ummu Athiyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang ma'ruf memandikan jenazah, dan itu ma'ruf di setiap zaman atau tempat. Ini kalau ada muslimah meninggal, ya ma'ruf di daerah itu yang memandikan fulana, Ummu Fulan, dia yang memandikan karena pengalaman dan seterusnya. Ummu Athiyah seperti itu, ma'ruf yang memandikan jenazah wanita kalau yang meninggal. Maka tentunya tidaklah beliau lakukan sesuatu kecuali sepengetahuan Rasul atau seizin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan sekali dua kali beliau memandikan jenazah. Maka ini pun demikian. Taib, ini satu perkara. Artinya itu dengan takrir dibenarkan oleh Rasulullah Sallam. Perkara yang kedua, kalau jenazah ini lelaki dan rambutnya panjang. Jenazahnya laki dan rambutnya panjang, apakah juga dikepang ataukah dikumpulkan, disatukan jadi satu, lalu diletakkan di wajahnya ke depan, atau sesuai arah rambutnya ke belakang, ya ke belakang. Kalau itu lelaki berambut panjang, nas memang tidak menunjukkan. Tapi sulit untuk diingkari, sulit pula untuk ditetapkan. Wal ilmu indallah. Kalau rambutnya panjang, apakah kemudian dikatakan sama, diperlakukan seperti wanita, ataukah tidak? Nah, karena itu khusus bagi wanita saja. Penafian atau penetapan, kedua-duanya butuh dalil yang lebih jelas. Hadis sebatas bicara tentang rambut wanita. Hadis pula menunjukkan didahulukan bagian yang kanan, itu ma'ruf dalam memandikan jenazah. Begitu pula tempat-tempat wudunya. Kalau itu pemandian jenazah, apakah dikiaskan pula mandi besar, mandi janabat? Naam. Nas hadis Rasul bahkan bahwa beliau wudu terlebih dahulu, kemudian beliau setelah wudu menuangkan air di kepalanya sampai basah seluruh rambutnya, baru kemudian beliau bilas, beliau siram sekujur tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada permasalahan memandikan jenazah, kalau jenazah ini anak-anak dan mereka sebutkan di bawah 7 tahun. Kalau itu anak di bawah usia 7 tahun, baik itu anak laki maupun itu anak perempuan. Para fuqaha menyebutkan kalau itu anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan orang laki, boleh dimandikan orang perempuan. Selama dia di bawah 7 tahun, maka boleh dimandikan orang laki, boleh pula dimandikan orang perempuan. Anak laki boleh dimandikan para ibu, atau itu anak perempuan boleh dimandikan oleh para bapak. Nah, tinggal permasalahan kalau seandainya kondisi terjadi suatu ketika ada orang laki mati, ada jenazah muslim meninggal dunia, dan tidak ada di sekitarnya kecuali perempuan, hanya wanita yang ada di sekeliling dia. Bagaimana hukumnya? Fuqaha menyebutkan dalam kondisi semacam itu jenazah cukup ditayamumi. Jenazah cukup ditayamumi. Sebagian fuqaha katakan demikian, sehingga salah seorang ummahat, salah seorang ibu-ibu ngambil debu dari tembok atau kemudian diusapkan ke wajah jenazah, kemudian diusapkan di telapak tangannya kanan dan kiri. Bes, cukup. Tidak perlu dimandikan. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan, lah, memandikan tetap harus dimandikan, hanya saja tanpa bersentuhan. Karena mandikan kan telah lalu bersentuhan, digosok, diseko, dibersihkan, begini-begini. Tapi sekarang kondisi ini tadi, insidental misalnya gak ada orang laki, ya sudah, dimandikan oleh para wanita tapi tanpa bersentuhan, yaitu dengan diguyur air saja. Mereka ambil air di gayung, disiram pior begitu saja, tanpa harus digosok atau bersentuhan langsung dengan jenazah. Karena memang yang bermasalah, artinya yang dilarang dalam syariat, bersentuhan yang bukan mahramnya. Termasuk yang dalam perkara ini fuqaha rahimahumullah menyebutkan permasalahan memandikan jenazah ini, apakah masuknya bab ta'budiyah ataukah lebih ke arah tanzif. Ta'budiyah berarti itu ibadah. Ini seperti wudu, ya. Memang ibadah diperintah dalam syariat. Ataukah dia lebih arahnya tanzif saja? Artinya tanzif demi membersihkan jasad ini, bersihkan dengan dimandikan, babnya itu, bukan sebagai bentuk ibadah masalah memandikan jenazah. Dari situ kemudian dikembangkan oleh fuqaha masalah kalau tadi jenazah laki hanya ada di kalangan wanita atau wanita di kalangan laki, apa mungkin ya? Sangat mungkin, kondisi disinsidental. Orang mungkin misalnya saja di atas gunung sana pendaki, mati salah satu temannya perempuan, nggak mungkin jenazah ini dibawa turun misalnya, kesulitan, ini sudah dikubur di situ, jenazah harus dimandikan dulu misalnya, yang lain semua pada lelaki atau sebaliknya, yang lain semua pada perempuan. Asyahid, kembali kepada permasalahan dalam kondisi semacam ini. Di sini titik perbedaannya. Kalau itu yang memandang memandikan jenazah itu ta'budiyah, perkara ibadah, maka digantikan dengan tayamum, ditayamumi jenazah. Yang memandang itu tandif, sekedar untuk membersihkan, ya sudah, gak perlu untuk ditayamumi. Dari permasalahan itu Syekhul Islam menyebutkan bahwa mandi yang tidak wajib, mandi yang tidak wajib, bukan mandi wajib, kalau seseorang, sekarang bukan urusan jenazah, ini pengembangan masalah, ketika orang tidak mendapati air atau kalau dia menggunakan air termadorotkan, bisa sakit atau apalah, kalau dia kena air, ada air tapi dia gak bisa kena, atau emang air gak ada, sementara mandinya bukan mandi wajib, bukan mandi besar atau mandi janabat. Nah, dalam kondisi seperti itu Syekhul Islam berkata tidak perlu orang untuk tayamum. Tidak perlu untuk tayamum karena air enggak ada atau kamu enggak bisa menyentuh air. Maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Kenapa? Mereka sebutkan karena mandi yang bukan mandi wajib itu babnya tanzif. Membersihkan diri saja. Kamu merasa enggak enak, gatel, gerah, kotor. Tapi ya enggak wajib kamu untuk mandi. Wajib dalam hukum syariat. Apa dosa, ada konsekuensi? Enggak ada. Beda dengan itu mandi wajib. Hukum sekarang ini ta'abudiyah. Enggak sah sholat kamu kalau belum mandi kamu. Enggak boleh kamu biarkan. Harus kamu mandi. Kalau itu mandi wajib. Ini kan bukan mandi wajib. Mandi mustahab. Mandi sunnah saja. Enggak ada air. Atau enggak bisa kena air. Maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Ya sudah enggak usah mandi, enggak usah tayamum. Demikian Syekhul Islam menguatkan. Juga karena Allah menyebutkan tayamum itu terkait toharoh yang wajib. Yang Allah sebutkan dalam ayat fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba itu terkait bersuci yang wajib. Kalian harus wudu atau harus mandi. Tidak ada air atau kalian sakit dan udur yang lain, maka saat itu Allah perintahkan untuk tayamum yang wajib. Nah ini kan bukan mandi wajib, bukan toharo yang wajib. Maka ketika tidak bisa dilakukan, tidak perlu diganti dengan tayamum. Pendapat Syekhul Islam itu yang beliau kuatkan. Namun banyak dari fuqaha mengatakan tetap boleh dan disunahkan tayamum dalam mandi yang tidak wajib, mandi sunnah, saat tidak ada air atau termadorotkan orang dengan air. Salah satu contoh, walaupun khilaf memang permasalahan, tapi contoh saja untuk penerapan penjelasan masalah ini. Seperti mandi Jumat. Jumhur para ulama mandi Jumat tidak wajib. Sunnah. Mandi untuk lebih ke arah supaya kamu bersih. Kumpul sama kaum muslimin. Ibadah. Jumatan. Kamu dekat dengan para malaikat dan seterusnya. Maka disunahkan kamu tampil bersih, wangi. Maka mandi Jumat bukan mandi yang wajib. Makanya mereka sebutkan fuqaha wajib, berubah jadi wajib kalau orang itu ada pada dirinya sesuatu yang akan mengganggu orang lain. Bau misalnya, dia habis kerja atau apa, kotor, belepotan, bau keringatnya misalnya. Kalau dia gak mandi gak hilang ini. Dia langsung datang ke masjid, ganggu orang, bawa apa ini, apok, keringat dan seterusnya. Maka wajib bagi dia bukan karena mandinya wajib, tapi karena kondisi dia yang akan mengganggu saudara-saudara dia muslimin yang lainnya. Asyahid, mandi Jumat mustahab, mandi yang sunnah. Sekarang diterapkan. Saat gak ada air, atau air ada tapi kamu gak boleh kena air, sakit. Nah, apa yang kamu lakukan? Dengan penjelasan Syekhul Islam, tayamum pun gak perlu. Tidak perlu tayamum, karena itu terkait mandi sucinya. Mandi bersuci, membersihkan diri, bukan untuk sholatnya. Banyak orang menyangka bahwa mandi Jumat mencukupi dia dari thaharah, dan itu keliru. Banyak orang menyangka mandi Jumat mencukupi dari thaharahnya, sehingga dia di rumah misalnya, oh ini Jumat, ini mau Jumatan, mandi, masuk kamar mandi, biar keramas selesai, berangkat ke masjid. Mana untuk sholatmu? Itu mandi tandhif, kamu bersihkan diri. Untuk sholat harus thaharah. Kamu belum punya thaharah. Kamu belum punya thaharah. Bagaimana sholatmu? Kamu sholat tanpa thaharah? Harus kamu ikuti dengan wudu. Untuk sholat kamu harus wudu. Setelah kamu mandi harus ada wudu. Karena mandi ini bukan mandi wajib. Beda dengan janabat. Janabat memang Allah sendiri yang sebut dalam Quran kalau itu thaharah. Fa idza tatahartum fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka mandi janabat itu thaharah. Setelah mandi janabat boleh kamu sholat tanpa wudu bagi yang janabat. Karena mandi dia adalah thaharah, bersuci. Mandi suci lebih sempurna dari wudu bahkan, karena sekujur tubuhnya. Sementara yang ini tidak. Dia mandi-mandi supaya segar, supaya bersih. Bukan thaharah. Thaharah lain lagi babnya. Maka harus kamu wudu sebelum berangkat untuk sholatmu. Gak cukup hanya dengan mandi saja. Untuk sholatmu apa? Mandimu ini bukan mandi suci, bukan bersuci kamu dengannya. Kamu gak punya thahar. Al-Muhim tadi, menurut banyak fuqaha ya tetap tayamum kalaupun orang tidak mendapati air atau tidak boleh kena air. Mungkin itu permasalahan terkait ketika orang tidak mendapati atau tidak boleh kena air. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallam fi thalathati athwab bid suhuliyah min kursuf laisa fiha qamis wala imamah. Muttafaqun alaih. Dan dari Aisyah bahwa Rasulullah dikafani dengan 3 kain putih suhuliyah. Sahuliyah ini nisbat kepada daerah, nama daerah di negeri Yaman, Sahul. Maka dinisbatkan kepadanya Sahuliyah. Ini dari negeri Sahul. Min kursuf, yang bahannya dari katun. Laisa fiha qamis wala imamah. Tidak ada padanya komis, tidak ada pula imamah yang digunakan di atas kepala. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain. tidak dikafani dengan gamis ini seperti ini, tidak pula dengan imamah yang di atas kepala. Itu makna yang tampak dari riwayat Aisyah. Adapun yang difahami sebagian dari ahlul ilm bahwa kafan Rasul SAW lebih dari gamis dan imamahnya, artinya beliau pakai gamis, gak dilepas gamisnya, kemudian ditambah dengan kain lagi di atasnya, maka itu makna yang kurang tepat. Karena dengan itu menjadi lima kain, gamis, imamah, plus tiga kain lagi bagi Rasulullah SAW. Karena Aisyah katakan fi thalathati athwab, tiga kain. Tiga kain ini kain kafan. Ditambah lagi dengan gamis Rasul, empat. Ditambah lagi dengan imamahnya, jadi lima kain. Padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Aisyah. Para fuqaha menyebutkan tiga kain ini. Yang pertama, lembar pertama yang nempel langsung dengan jenazah setelah diwangikan dengan wewangian yang mudah untuk didapati, kalau bisa itu bukhur, dupa. Dupa dari kayu garu atau semisalnya, dupa wangi. Kainnya diukup, orang Jawa bilang, supaya asap wanginya itu masuk ke kain. Kemudian diletakkan di jenazah dan ditutup, diikat ujung kanan dengan ujung kirinya begitu, di bagian kakinya begitu pula ntar di bagian tengah dan bagian kepalanya. Demikian pula nanti lembar kedua dan lembar ketiga. Fuqaha sebutkan dijadikan hendaknya sisa kain terbanyak ada di bagian kepala. Sisa kain terbanyak diusahakan di bagian kepala. Diikat di bagian tangan, di tengah, di kaki, di kepala atau atasnya, supaya tidak lepas ketika dibawa jenazah. Nanti kemudian setelah dikubur baru dilepas ikatan-ikatan tersebut. Hadis jelas menunjukkan bahwa jenazah lelaki dikafani dengan tiga kain, dan tidak disyariatkan dikafani dengan bajunya. Dia meninggal dengan celananya ya, dibiarkan celananya di jenazah. Dia pakai gamis atau baju koko atau baju apa, dibiarkan bajunya nempel di tubuhnya, tidak disyariatkan. Rasulullah cuma tiga, dan itu kain kafan semuanya, bukan baju yang terbiasa dipakai Rasul. Yang kedua yang lebih afdol, kain kafan itu berwarna putih, sebagaimana hadis Aisyah, bid, kain putih. Adapun bahan, apakah harus dari atau lebih afdol dari kursuf, katun, bahan kapas atau semisalnya, fuqaha menyebutkan permasalahannya adalah kemaslahatan bagi jenazah. Kalau itu kain wol misalnya atau yang semisal, panas, kasar, dikhawatirkan menyulitkan atau merusak cepat jenazah ini karena panasnya tebal, panas, makanya tidak dianjurkan. Dipilih katun karena mungkin lembutnya, dingin dari sisi itu. Oleh karena itu pula dipilih juga karena itu yang sederhana, kain yang sederhana, agar orang tidak berfoya-foya atau berbangga-banggaan dengan kain kafan. Buat apa? Jenazah sudah mati. Dibelikan kain yang mahal per meter misalnya 100 ribu, ngapain? Ditaruh di tanah. Nah, dan itu tidak mempengaruhi jenazah. Apa kalau diberikan kain mahal dia pasti aman di kuburnya? Enggak ada yang tahu. Al-Mahim sunnah Rasul itu yang terbaik. Bahan yang sederhana, putih, sederhana, tidak kasar, tidak panas bahannya, itu yang dikehendaki. Nah, tentunya dikecualikan seperti yang telah lalu, yang ihram, karena dia dikubur dengan kain ihramnya atas dan bahwa ini pengecualian. Adapun secara umum dengan tiga kain putih, bahan yang sederhana. Tiga lembar kain yang diinginkan pula agar itu merata, lebar, menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain yang lebar, luas, menutupi seluruh sekujur tubuh jenazah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.